mampu melihat besarnya bahaya, walaupun hal itu kecil dalam pandangan kita. Baik. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala إن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه متفق عليه والغيرة بفتح الغين وأصل الأنافة dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna Allah ta'ala yaghar, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala yaghar, mempunyai kecemburuan dan ghairah Allah subhanahu adalah seorang mukmin mendatangi Allah subhanahu wa ta'ala telah haramkan baginya. Hadis ini muttafaq. Ghairah, huruf ghainnya di fathah. Ghairah. Ghairah. Iya, kalau bahasa Indonesia ghairah. Bergairah. Kalau ini gairah, asal makna gairah adalah al-anafah, al-gairah adalah al-anafah. Al-anafah itu harga diri. Baik. Perhatikan dulu. Kita pahami dulu apa makna ghairah. Harga diri. Ketika seseorang melihat seseorang mencuri, maka saat itu akan muncul ghairah. Jadi kalau yang dicuri itu rumah kita, akan muncul ghairah, kecemburuan, ketidaksenangan terhadap dosa itu. Terjelas lagi, kalau misalnya seseorang melihat anaknya sementara pacaran, atau anak perempuannya pegang sama orang, itu ghairah namanya yang muncul. Tapi kalau sampai melihat istrinya berduaan dengan lelaki lain, muncul ghairah. Ini dimaksudkan al-ghairah ini. Setiap iman pasti punya ghairah ini. Bahasa Arabnya al-ghairah ini. Kecemburuan, mirip ya, kecemburuan, ketidaksenangan, kebencian terhadap maksiat, dan tidak ada yang bisa mengalahkan gairahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana semua sifat Allah tidak akan mungkin diganti, ditandingi oleh makhluknya. Sifat Allah seluruhnya berada dalam kaidah lain mitlihi syai', sama sekali tidak ada yang semisal dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, sama sekali tidak ada standing dengannya. Walahul matalul a'la, hanya milik Allah sifat yang tertinggi, termulia. Fala taj'alu lillahi andada, jangan kalian menjadikan untuk Allah tandingan dalam seluruh sifat-sifat, dan tetapkan sifat itu sesuai dengan kebesaran, keagungan, dan kemuliaannya. Demikian pula sifat al-ghairah ini. Sekarang kita lihat, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tenang, kita mengambil ilmu karena kuatnya hadisnya. Nabi memberi ilmu, Inna Allah Ta'ala yaghar, sungguh Allah Subhanahu pun yaghar, mempunyai al-ghairah ini. Bukan sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, mempunyai kecemburuan. Kemudian Nabi, wa ghairatullah, gairahnya Allah, kecemburuannya adalah ayatiyal mu'mina haramallahu alaihi, ketika seorang beriman mendatangi apa yang Allah haram baginya. Oh, luar biasa di situ. Ini ghairah. Seorang sahabat pernah mengatakan dalam sebuah peristiwa, akhirnya beliau mengatakan, kalau seandainya dia menjumpai istrinya bersama lelaki lain, maka bunuh pedangnya, dia akan bunuh. Ini ghairah. Dan sahabat ini terkenal dengan gairahnya. Nabi memberikan contoh kepada sahabatnya. Kalian tahu bagaimana sahabat itu. Ketahuilah, saya aghyar. Saya lebih di atas gairah daripada dia. Kecemburuan Nabi terhadap maksiat lebih. Dan kata Nabi SAW, Allah subhanahu wa ta'ala dari hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala lebih hebat lagi gairahnya terhadap hal itu daripada ham. Ini sifat gairah. Ketika seseorang melihat pelanggaran apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan, itu akan lahir dan gairah Allah di atas seluruhnya. Disinilah ilmu dalam muraqabatullah. Muraqabatullah ditentukan oleh ma'rifat hamba kepada Allah. Ilmu Allah hamba. Ilmu hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba semakin mengenal Tuhannya. Dan di sini kita mendapatkan ilmu luar biasa mengenal Allah tentang ghairatullah. Sangat luar biasa. Iya, kecemburuan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba mendatangi apa yang Allah haramkan. Ini melahirkan muraqabatullah. Lihat penggunaan ilmu ini. Ada teman kita. Sangat membenci merokok. Dan sahabat kita, kita kenal kebenciannya itu. Maka terhadap dia, kita misalnya masih merokok, itu betul-betul menghindar, tidak mau terlihat oleh dia. Sebab dia kenal temannya benci. Perasaan si perokok ini akan lebih hebat lagi kalau ada yang lebih dihormati, yang dia tahu insyaannya terhadap hal itu lebih. Misalnya gurunya, maka dia akan lebih. Jangankan mau berpikir merokok, mungkin kalau dekat dengan gurunya tidak ada pikiran sama sekali, lenyap. Seolah-olah dia tahu betul gurunya benci hal itu. Bisa dipahami sikap ini. Kenapa? Kenapa lahir sikap seperti ini? Sebab ilmu kita terhadap orang yang kedua, bahwa kebenciannya dia terhadap rokok lebih besar. Sekarang gairahnya Allah tidak ada yang mengalahkannya. Sementara dia melihat kita dimanapun kita berada. Dari kita dimanapun kita berada. Mengawasi kita dimanapun kita berada. La ilaha illallah. Kalau kita betul-betul mantap dalam mengilmui ghairatullah ini, maka akan lahir kontrol yang sangat hebat, muraqabatullah. Lihatlah kan ghairahnya Allah ayatiyal mu'min ma harramallahu alaihi. Orang yang beriman menemui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan atasnya. Alikhwa rahimakumullah. Inilah al-ghairah. Dalam sebuah hadis yang sahih, kalau saya tidak salah sahih Muslim, ghairah ini terwujud juga oleh hewan. Nabi Sallam menceritakan tentang sekelompok kera. Yang menjumpai, kalau saya tidak salah betinanya, melakukan hubungan dengan jantan kelompok. Kera kan biasa berkelompok-kelompok. Maka si betina ini dirajam oleh kera-kera kelompoknya. Ini terjadi nih. Sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini apa ini? Ghairah haiwan. Melihat pelanggaran terhadap haiwan. Ini sifat ghairah. Dia berhubungan dan tidak bisa lepas dengan sifat malu. Yes? Yes? Yes? Ada melahir hubungan sifat malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia bukan malu, bukan haya. Tapi ada hubungannya. Sebab ghairah ada kebencian. Di dalamnya ada kemurkaan, benci terhadap hal itu. Ketidaksenangan. Alikhwa rahimakumullah. Dengan adanya ghairah, Allah subhanahu wa ta'ala haramkan perkara-perkara yang tidak pantas, menjijikkan. Allah subhanahu wa ta'ala misalnya berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Jangan sekali-kali kalian mendekati zina. Sungguh hal itu adalah perbuatan keji dan sejelek-jelek jalan. Ini Allah sudah haramkan mendekatinya. Ini karena ghairahnya Allah SWT terhadap dosa. Apalagi kalau hambanya yang beriman yang terjatuh ke dalam dosa. Inna Allah yaghar. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul cemburu. Alikhwa rahimahullah. Masuk di dalamnya al-liwat. Kali lebih keji. lelaki dengan lelaki, wanita dengan wanita. Ini lebih keji, lebih menjijikkan. Sebab binatang saja, kalau penyakit ini segera dipotong oleh pemiliknya. Kena buat buahnya. Kalau ada pejantan, yang dia cari jantan saja, padahal sudah dibelikan lagi betina, jangan dia naiki. Ayo, dimasak kari. Si pemilik akan merasa, apa namanya, sudah binatang, kenapa lagi seperti ini sifat-sifatnya? Itu mudah dipahami. Sampai sebagian orang di zaman tabi'in itu karena terjaganya itu sampai-sampai mengatakan, kalau seandainya Allah tidak sebutkan dalam Quran, tidak pernah terpikir ada orang seperti itu. Lihat ini, rusaknya itu pikiran, terbelah itu cara berpikir seperti itu. Tapi kenapa sekarang negara maju sebahagian justru membolehkannya, melegalkannya pernikahan sesama jenis? Kemajuan apa ini hati ini? Kata maju sendiri sudah hancur-hancuran, sudah rusaknya. Alikhwah rahimahumullah. Jadi banyak sekali hukum yang lahir karena sifat ghairah ini. Dan ini adalah ilmu yang sekali lagi ma'rifah yang sangat luar biasa dalam mengontrol diri kita terhadap dosa dan maksiat. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mendengar, pasti mengetahui. Tidak mungkin ada yang terjadi di luar dari pengawasannya. Bersamaan dengan itu kita tahu bahwa Allah sangat luar biasa besar kecemburuannya. Alikhwah rahimakumullah. Sifat ghairah adalah sifat terpuji. Dan bedakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dudukkan sesuai dengan ke-Nya. Karena itu, bagaimanapun besarnya kebencian kita terhadap sesuatu yang diharamkan, jangan sampai karena kebencian itu kita lewat batasan syariat. Sebab Allah yang lebih ghairah terhadap hal itu. Dan Allah sudah tetapkan syariat dalam perkara ini. Paham ya? Misalnya, ghairah terhadap ada orang yang kita lakukan, ada orang yang kita lihat melakukan dosa, zina. Terjadi dalam lingkup kekuasaan kita misalnya. Bukan istri. Maka muncul ghairah. Kita ingin bunuh. Atau semacam itu. Karena ghairah. Kebencian terhadap itu. Kecemburuan terhadap perbuatan itu. Ini batas. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan hukuman rajam atau cambuk bagi mereka yang belum berkeluarga, itu tajam bagi yang sudah berkeluarga, itu kita mendatangkan 4 saksi. Harus ada 4 saksi. Siapa saja yang melakukan tuduhan, walaupun kita lihat. Iya, maka apa? Kalau si pelaku mengatakan kami tidak melakukan, kan ada bukti. Si penuduh justru akan terkena hukuman. Terima, harus terima. Itu hukum Allah. Dan Allah lebih hebat ghairahnya terhadap dosa hambanya. Allah lebih tahu pelanggaran itu dari kita. Kenapa? Sebab ini hal yang berhubungan dengan ada aturannya tersendiri. Kalau istri harus datangkan 4 saksi, awalnya 4 saksi. Datang betul. Bagaimana kalau suami betul-betul melihat istrinya? Sementara dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kapan tuh? Maka dia akan dicambuk. Kalau hanya 1 saksi. Kalau dia tetap akui sebagai istri, gimana caranya? Dia sudah lihat. Pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, goncang. Sampai dia betul-betul yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong dia. Turun ayat. Untuk suami istri saling. Si suami melaknat istrinya dengan sumpah, kamu begini. Si istri menjawab, walaupun tidak ada saksi, laknatnya saja ada aturannya, 5 kali melaknat. Setelah itu harus dipisah, tinggal menentu siapa yang terkena laknat. Dan harus dipisah segera. Kadang seseorang karena ghairahnya terhadap sesuatu itu bertindak lewat batas. Ingat, Rasulullah hebat ghairahnya. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sama sekali diperbandingkan. Allah lebih hebat lagi ghairahnya. Sama dengan itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan aturannya. Jangan kita lewati batas dan aturan-aturan itu. Ada orang ketika melihat kezaliman, luar biasa. Apalagi ketika kezaliman terhadap penguasa, sudah. Akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang karena kebenciannya terhadap kezaliman. Itu ghairah. Akhirnya melakukan tindakan-tindakan lewat batas. Lahir kemudar. Ini salah. Lihat ghairah, ikhwah. Jadi ghairah itu bagus. Tetapi jangan sampai dia keluar batas. Ingat, ghairahnya Allah Subhanahu Wa Taala kita seluruhnya. Kecil kita. Allah yang lebih hebat kecemburuannya, kebenciannya terhadap dosa itu. Dan bersamaan dengan itu, Subhanahu Wa Taala telah menetapkan batasan-batasan, aturan-aturan. Kita yang ghairahnya di bawah, jangan lewat batas. Terus ikut. Al-ikhwah rahimahumullah. Baik. Ini berhubungan dengan ghairah ini. Baik. Kita simpulkan beberapa hal. Hal yang pertama, Hadis ini memberi ilmu bahwa Allah mempunyai sifat al-ghairah. Iya. Hal yang kedua, ghairahnya Allah adalah orang beriman mendatangi apa yang Allah haramkan. Ini tidak membatasi ya, tapi itu ghairah yang sangat luar biasa. Iya. Kecemburuan luar biasa di situ. Baik. Kemudian yang ketiga, iya, ghairah Allah tidak sama dengan makhluk. Yang keempat, ghairah ini sifat mulia. Yang kelima, jangan sampai ghairah kita lewat batas, keluar dari Allah. Ingatlah, ghairah Allah lebih daripada ghairah kita. Apa hukum memutar murattal kemudian sambil ceritan? Apa ini tidak termasuk melalaikan bacaan Al-Quran? Ini termasuk. Ini kita betul di sini. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran kepada kalian, maka dengar, cermati, resapi maknanya, dan diam. Begitu, supaya kalian dirahmati. Mungkin sebab kita dijauhkan dari rahmat, karena dibacakan ayat-ayat Quran, kita lalaikan saja. Karena itu putar-putar murattal harus memang dimaksudkan ingin memahaminya. Memutar murattal di masjid itu bukan untuk didengar, tapi sekedar jadi tanda. Iya, sekedar jadi tanda bunyi. Dan mengakibatkan orang juga tidak akan perhatikan. Jadi sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika diperdengarkan ayat-ayat Quran kita dengarkan. Kita berusaha cermati maknanya. Kalau sudah, matikan. Tarekat Jam'iyatul Islamiyah di Maros, profesornya Nur Muhammad dicipta sebelum langit dan bumi, dan juga bahwa Nabi Muhammad selalu bersama muraqabah terhadap anggota tarekatnya. Mohon dijelaskan penyimpangan karena mulai ada anggotanya di Maros. Saya tidak tahu ya, kecuali yang disebutkan di sini saja. Kalau benar yang disebutkan di sini, ini menyesatkan. Dan ini ilmu batil yang dibangga-banggakan. Banyak banggakan. Iya. Ilmu Nur Muhammad. Sampai melecehkan orang-orang yang tidak maulid itu orang-orang bodoh. Dia tidak maulid itu karena belum mengenal ilmu Nur Muhammad. Ini diantara maksudnya ini, ilmu Nur Muhammad ini. Bahwa Nabi Muhammad itu dari cahaya. Cahaya ini sudah ada sebelum langit dan bumi. Nanti tarekat berbeda-beda lagi antara cahaya ini dengan Allah. Nah, baku cari-cari ini. Nanti sesuai dengan ayatnya. Inai kau, inai nakke. Siapa kamu, siapa saya. Nanti kamu, saya Muhammad, macam akhirnya menyatu, tidak bisa dibedakan. Ini kesesatan. Menganggap Nabi Muhammad muraqabah terhadap anggotanya. Ini menyerahkan sifat kepada makhluk. Ini kekafiran ini. Sangat mengerikan hal ini. Hanya jangan ketemu orang ini lalu kafir. Iya. Belum tentu ya. Iya. Saya mungkin orangnya berpaham seperti itu, ada ayat, nah dia paham. Atau dia baca hadis, hadis palsu, tapi dia tidak tahu hadis palsu. Tahu semata percaya, ini profesor ini. Profesor ini. Dia percaya karena profesornya. Dan itu, langsung kafir dengan itu. Berarti belum ditegakkan hujjah, masih bodoh. Hanya keyakinan ini sesat. Baik. Dan kayaknya kalau sudah seperti ini, banyak lagi yang lebih mengerikan. Bagaimana cara menghadapi suami pemarah dan kaku? Kalau suami pemarah dan kaku, si istri murah senyum dan luas. Imbangi. Kalau sudah lawannya pemarah dan kaku, dia lebih marah dan lebih kaku lagi, sudah hancur piring. Baik, kan suaminya diingatkan. Iya. Ingat ya, untuk istri. Kalau suami misalnya kaku, jangan kita ikut bersalah dengan sikap itu. Tetap posisikan diri sebagai istri yang taat. Ini akan memberi perbaikan-perbaikan besar. Dan untuk suami, sangat tidak ada sifat seperti ini. Suami harus betul-betul memahami sabda Nabi Sallam, istausu bin nisa'i khaira. Kata Nabi Sallam, wasyatkan wanita, nasihati wanita itu dengan cara yang paling baik. Iya. Nabi menjelaskan wanita dicipta dari tulang bengkok. Bagaimana yang bengkok itu mau diluruskan? Kalau langsung dikerahkan tenaga, tapi kalau tidak di, akan bengkok terus. Perlu mungkin dikasih panas. Sedikit-sedikit. Jadi kadang mungkin ada bentuk hukuman terhadap istri dalam rangkulannya, tetap di atas nilai kehati-hatian, nasihat. Karena menyayangi istrinya. Baik. Kemudian ada cara yang baik, kalau sudah terjadi begitu, bagus sama-sama diam. Perbanyak doa kepada Allah. Sama-sama mengaji. Sebentar senyum-senyum lagi itu. Apakah termasuk berzina bila mengingat wajah seorang lawan jenis bukan mahram, yang akhirnya timbul syahwat? Yang seperti ini dihindari. Ini sebab yang akan menyebabkan bencana-bencana besar. Tetapi wallahu a'lam, tidak mendatangkan dosa. Sebab pegaran seperti ini untuk umat Muhammad SAW sudah diangkat. Selama memang masih gejolak-gejolak di jiwa, pikiran. Lain halnya kalau dia sudah ucapkan. Tapi selama belum terucap, belum terlaksana, terangkat pelanggaran ini. Ini rahmat Allah kepada kaum muslimin. Tapi bukan artinya tidak apa-apa ya. Itu berbahaya itu. Apakah dihukum oleh Allah? Tidak dihukum. Tapi itu berbahaya. Dari dasar itulah, pintu kesesatan semuanya dimulai dari pikiran. Sebagaimana bukan juga dimulai dari pikiran. Karena itu mau baik, terus berfikir dengan pikiran-pikiran baik. Dan ukuran kebaikan, lihat Quran dan Sunnah. Sehebat dan yang baik adalah ilmu mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu yang melahirkan muraqabatullah. Terakhir, boleh perempuan ikut salat berjamaah di masjid, padahal di dalam masjid pembatas antara jamaah laki-laki dan wanita hanya menggunakan kain dan setengah badan, sehingga wajah dan badan jamaah wanita nampak oleh jamaah laki-laki. Tutup wajahnya supaya tidak nampak. Iya. Pakaiannya jangan terlalu sempit. Di zamannya Nabi justru tidak ada hijab. Masjid tidak ada hijab. Sebab apa? Satu, aman dari fitnah. Iya. Dua, memang iya. Untuk kondisi wanita ketiga dia. Iya. Yang ketiga, memang mereka berada di atas aturan Nabi. Sejelek-jelek safnya wanita yang terdepan. Makanya mereka cari yang mulai bersaf itu dari yang paling belakang. Sejelek-jelek sebab sejelek-jelek saf yang paling depan. Mereka cari yang paling belakang. Ditambah lagi, mereka ada aturan. Mereka datang tidak diketahui. Pulang juga, mereka yang didahulukan pun tahu, aman dari fitnah. Nah, kalau sekarang susah anda pakai hijab, sempit, iya. Nah, terus bagaimana kalau kondisi kanan sempit, kita mau sholat, boleh saja dia sholat berjamaah kalau memang dia harus sholat di situ. Iya, dia harus sholat di situ misalnya, sudah sholat, tutup wajah. Yang aman. Hanya kalau tidak harus. Ingat, jamaah tidak wajib bagi wanita. Bahkan sholatnya wanita di rumahnya lebih afdal daripada berjamaah di masjid. Hanya dilarang. Kalau ada wanita yang mau berjamaah, dilarang. Untuk dihalangi. Ketika aman dari fitnah. Hadits Nabi, sholatnya wanita di rumahnya lebih. Itu dari sholat mana? Dari sholat di masjidnya Nabi. Sementara sholat di masjidnya Nabi, berapa ratus kali sholat di sini? Itu pun lebih afdal dia sholat di rumahnya. Untuk wanita. Dan di dalam rumah juga berbeda-beda. Sholatnya wanita di terasnya yang agak luas. Jika dibandingkan dengan sholatnya dia di kamarnya, lebih afdal lagi di kamar. Sebab semakin tersembunyi. Itu lebih afdal lagi di kamarnya. Ini semua dalam rangka menjaga fitnah wanita. Ini juga urayan dari ghairah. Saya fitnah yang berhubungan sangat besar. Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal min fitnatin nisa." Saya tinggalkan setelahku fitnah yang lebih membahayakan lelaki yang mengalahkan fitnah terhadap wanita. Tidak ada yang lebih membahayakan lelaki dibandingkan dengan fitnah wanita. Karena itu ada syariat dalam Islam sempurna menjaga fitnah ini. Baik, cukup ya. Sekian, subhanallah.